Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Kemudian dalil bolehnya jamak itu dengan cara jamak taqdim. Bolehnya jamak dengan jamak taqdim adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam Sahih Muslim. Beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bihi sayr jama'a bainal maghribi wal isya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah benar-benar melakukan perjalanan, maka beliau menjama' antara maghrib dan isya. Hadis dalam As-Sahihain. Kemudian dalam lafaz Bukhari, hadis yang sama dalam lafaz Bukhari, akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma. Beliau mengakhirkan maghrib dan menjama' antara keduanya. Ini hadis jama' ta'khir. Akhara al-maghriba wa jama'a bainahuma dalam lafaz Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan sebaliknya juga boleh dengan jama' taqdim. Dalilnya adalah hadis Jabir pada kisah manasik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji, beliau menjamak di Arafah, demikian pula di Muzdalifah antara zuhur dan asar di waktu zuhur. Maka ini dalil jamak taqdim. Jadi dua-duanya boleh, jamak takhir dan jamak taqdim. Hanya saja ada sebagian ulama mengatakan jamak taqdim khas lin nusuk, khusus pada nusuk, yakni pada manasik haji. Tetapi yang benar boleh juga ketika safar misalkan, dan berlaku umum. Sebab kalau nusuk dibolehkan yang mungkin tidak ada masyakkah di situ, maka min babil aula, lebih layak lagi ketika safar yang di situ ada masyakkah. Jadi yang benar ketika nusuk, yang ketika haji maupun tidak, boleh jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Baik. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wal mutayammimu wa naqisu shalati aw at-taharati yusalluna ka ghairihim min ghairi ta'khir. Dan orang yang bertayamum dan juga yang salatnya kurang maksudnya seperti orang sakit tidak mampu berdiri, aw at-taharati atau kurang taharahnya, seperti apabila ada bagian tubuh tertentu yang terpaksa tidak bisa kena air. Maka kata beliau, mereka ini, orang yang bertayamum atau sholatnya kurang maupun taharahnya kurang, yusalluna ghairihim min ghairi ta'khir. Sholat sebagaimana selain mereka tanpa boleh diakhirkan. Maksudnya apa? Di sini beliau bermaksud membantah pendapat sebagian ulama yang berpendapat boleh mengakhirkan waktu sholat bagi orang yang tidak mendapatkan air. Baik. Dengan harapan mungkin kalau dia tunggu sebentar bisa dapat air. Ini sudah kita bahas dalam bab tayamum. Ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau tidak ada air, langsung dia sholat dengan bertayamum. Kecuali kalau misalkan sudah jelas dia tahu di sana ada air, atau mungkin air akan datang sebentar lagi. Tapi kalau belum jelas, maka tidak harus dia menunggu. Tapi hendaklah dia sholat tanpa menunda waktunya. Dan telah kita jelaskan juga, kalau misalkan di satu tempat ada air, kemudian pergi ke sana tidak sampai menghabiskan waktu, maka harus pergi ke sana. Baik. Jadi yang benar tetap sholat di awal waktu tanpa boleh untuk mengakhirkannya. Kita masuk pada bagian akhir dari bab ini. Berkata al-muallif rahimahullah, permasalahan yang ketujuh, wa awqatil karahati fi ghairi Makkah ba'dal fajri hatta tartafi asyams. Dan waktu-waktu karahah, ini pembahasan yang ketujuh pada bab ini, waktu-waktu yang dibenci untuk sholat seghairi Makkah, pada selain Makkah, ba'dal fajri hatta tartafi asyams, setelah sholat fajar sampai matahari meninggi. Ini yang pertama. Wa inna zawali fi ghairi yaumil jum'ah, dan ketika zawal, yakni maksudnya ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, bukan ketika zawal itu sendiri. Sebab kalau sudah zawal berarti masuk waktu zuhur. ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, fi ghairi yaumil jum'ah, pada selain hari Jumat, maka waktu tersebut dilarang untuk sholat. Wa ba'dal asri hatta taghruba, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi tiga waktu yang dilarang melakukan sholat pada tiga waktu tersebut. Tapi kalau mau dirinci, semuanya jadi lima waktu. Semuanya jadi lima waktu. Tiga waktu karahah litanzih, dan duanya waktu karahah litahrim. Ini pendapat jumhurul ulama. Tiga waktu, yang pertama setelah sholat fajar. Setelah sholat fajar sampai matahari meninggi. Matahari terbit dan meninggi. Meninggi qadra rubhin, kira-kira satu tombak, seperti disebutkan dalam riwayat yang sahih. Yang kedua, ketika matahari berada di tengah-tengah, ini juga waktu karahah. Karahah litanzih, bukan litahrim. Kemudian yang ketiga, ba'da asar sampai matahari terbenam. Baik, ini tiga. Kemudian ditambah dua lagi yang diharamkan karahah litahrim, yaitu ketika matahari mulai terbit, ketika matahari mulai terbit sampai benar-benar dia terbit dan meninggi sepanjang satu tombak. Dan yang kedua, ketika matahari mulai terbenam, dia mulai masuk sampai dia benar-benar hilang sama sekali. Ini dua ini haram. Adapun yang lainnya makruh. Baik, ini perinciannya. Jadi kalau mau dirinci semuanya lima. Adapun dalil-dalilnya, di antaranya di dalam As-Sahihain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar." Telah bersaksi kepadaku orang-orang yang diridhoi, artinya terpercaya. Dan yang paling diridhoi di sisiku adalah Umar. Artinya Abu Bakar tidak ikut bersaksi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an salati ba'da subhi hatta tatlu' asy-syams. Melarang dari salat setelah subuh sampai matahari terbit. Melarang dari melakukan salat setelah subuh sampai matahari terbit. Dan yang maksud di sini setelah salat subuh, bukan setelah masuk waktu subuh, bukan pula fajar kabir, baik, ataupun fajar qadi, tapi setelah sholat subuh. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi asy-syams." Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari meninggi. "Wala salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syams." Dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari terbenam. Juga dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani, ini hadis yang paling lengkap menjelaskan semua waktu yang dilarang. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalam Sahih Muslim, "Salatu sa'atin," ada tiga waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an nusalli fihinna, melarang kita melakukan salat pada tiga waktu tersebut. Au an naqbura fihinna mautana, atau mengubur pada tiga waktu tersebut orang-orang mati kami. Haina tatlu'u syams bazighatan hatta tartafi'ah. Yang pertama, ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit sampai benar-benar dia meninggi. Sampai benar-benar dia meninggi. Ketika matahari mulai terbit, yang ini belum sempurna, sampai benar-benar dia meninggi. Baik, nah ini perincian yang kita sebutkan tadi. Wahina yakumu qa'imu dhahirah. Yang kedua, ketika matahari tersebut berada di tengah-tengah. Hatta tamila syams, sampai dia tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur. Wahina tadayyufu syams lil ghurub. Dan ketika matahari mulai condong untuk terbenam. Ini mulai masuk, mulai terbenam, sedikit demi sedikit. Hatta taghruba, sampai benar-benar dia tenggelam. Jadi lengkap dari tiga hadis ini, lima waktu yang kita sebutkan tadi, lima waktu yang terlarang. Baik dilarang karena makruh ataupun karena haram. Kita katakan yang pertama makruh dan yang kedua haram, sebab yang dua itu, yakni ketika matahari mulai terbit dan matahari mulai terbenam, itu adalah waktu di mana para penyembah matahari sujud kepadanya. Di sini sisi pengharamannya, karena di situ terkandung musyabahatul musyrikin atau tashabbuh bil kuffar, menyerupai kaum musyrikin di dalam waktu beribadah mereka. Seperti disebutkan dalam hadis Amr bin Abasah Amr bin Abasah dalam riwayat Muslim disebutkan illah, sebab pelarangan salat di dua waktu tersebut, fa innaha tadlu baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, karena sesungguhnya matahari tersebut terbit di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu orang-orang kafir sujud kepadanya, sujud kepada matahari. Dan bagian akhir hadis disebutkan fa innaha tadrub baina qarnay syaitan wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar, dan sesungguhnya matahari itu terbenam juga di antara dua tanduk syaitan, dan ketika itu sujud kepadanya orang-orang kafir. Maka kaum muslimin dilarang menyerupai mereka dalam waktu beribadah. Dan ini hikmah yang sangat besar, menunjukkan betul-betul kaum muslimin harus berbeda dengan kaum musyrikin. Baik, masalah sebagian ulama yang dari kalangan Zahiriyah berpendapat hadis-hadis tersebut mansukhah, telah dihapus hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang memerintahkan sholat tanpa mengenal waktu, seperti perintah untuk melakukan sholat apabila masuk masjid, atau diistilahkan para ulama dengan tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Ini contoh. Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Dengan adanya hadis-hadis seperti ini, Al-Zahiriyah berpendapat kalau begitu hadis-hadis larangan itu mansukh. Tetapi jumhur ulama berpendapat hadis-hadis tentang larangan sholat di waktu-waktu ini itu min babi hamlil mutlaq ala al-muqayyad. Yakni hadis-hadis yang masih mutlak ini dibawa kepada muqayyad. Atau bina'ul khas ala al-am. Nah, ini perinciannya dalam usul fikih. Tetapi intinya hadis-hadis yang melarang sholat pada waktu-waktu ini adalah umumat. Qabilatun litakhsis. Adalah hadis-hadis yang sifatnya umum, menerima pengkhususan. Menerima pengkhususan. Nanti kita akan sebutkan sholat-sholat yang dikhususkan. Boleh dilakukan kapan saja. Ini yang benar. Ini pendapat yang kedua. Yang benar. Kenapa? Karena kaidah la yajuzu al-udul ila an-naskhi illa idza ta'azzara al-jam'u. Tidak boleh kita menempuh tariqatun naskh, yakni menghapus hukum suatu dalil, kecuali kalau memang tidak bisa dikumpulkan. Kalau memang tidak bisa dikumpulkan. Nah, di sini mengumpulkannya mudah sekali. Yakni hamlul mutlaq 'alal muqayyad, atau bina'ul khas 'alal 'am. Bina'ul khas 'alal 'am. Yakni hadis-hadis larangan salat ini masih umum. Artinya kalau ada hadis yang mengkhususkan, yang membolehkan sholat pada waktu tersebut, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab dia dikhususkan dengan dalil tersendiri. Baik. Oleh karena itu, ulama juga berbeda pendapat. Masalah yang berikutnya. Baik. Sholat apakah yang dimaksud yang dilarang pada waktu-waktu tersebut? Pendapat yang pertama adalah jami'u tatawu'at ma'ada rak'atai at-tawaf. Seluruh sholat sunnah. Seluruh sholat sunnah selain dua rakaat tawaf. Selain dua rakaat tawaf. Ini pendapat Hanafiyah, wal Malikiyah, wal Hanabilah. Wal qawlu tsani, dan pendapat yang kedua, hiya nawafil mutlaqah anil asbab. Sholat-sholat yang dilarang pada waktu tersebut adalah sholat-sholat nawafil mutlaqah. Tidak memiliki sebab. Yang tidak memiliki sebab. Ini pendapat Syafi'iyah. Satu riwayat dari Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang benar. Ini pendapat yang benar. Sebab tadi kaidah hamlu al-mutlaq 'ala al-muqayyad atau bina'ul khas 'ala al-'am. Agar lebih jelasnya, kita sebutkan sebab-sebab yang mengkhususkan bolehnya salat pada waktu-waktu terlarang. Seperti yang disebutkan al-muallif rahimahullah, wa 'inda az-zawali fi ghairi yawm al-jum'ah. Ketika zawal pada sehari, pada selain hari Jumat. Makanya yang pertama, inda zahirah yawmal Jumat. Ketika matahari berada di tengah-tengah pada hari Jumat. Ini tetap, ini sebab yang membolehkan ya, pada hari Jumat. Ini pengecualian. Sebab yang membolehkan kita sholat pada waktu terlarang tersebut. Kenapa? Karena ada riwayat tersendiri. Ada riwayat yang mengkhususkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah fa yatatahharu mastata'a min dhuhrin." Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci sebaik-baiknya sesuai kemampuannya. "Wa yadahimu min dhuhrin aw yamassa min thayyib baitihi." Kemudian dia memakai parfum atau minyak wangi dari yang ada di rumahnya. Tsumma yakhruju. Kemudian dia keluar, yakni ke masjid. Fala yufarriq baina tsnain. Lalu dia tidak memisah antara dua orang. Tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sesuai kemampuannya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam apabila imam mulai berbicara. Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kecuali akan diampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat berikutnya. Di sini dikatakan tsumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat sesuai dengan apa yang dituliskan baginya, yakni semampunya. Salat terus dua rakaat berapa saja sampai imam datang. Maka ini menunjukkan hadis pengkhususan. Boleh pada hari Jumat seperti kata muallif rahimahullahu taala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, salatu rak'atai at-tawaf bil baitil haram. Salat dua rakaat tawaf di Masjidil Haram. Dan ini yang lebih tepat daripada ucapan muallif pada selain Makkah. Sebab dalil yang ada bukan menunjukkan pengkhususan itu khusus di kota Makkah ataupun khusus di Masjidil Haram, tetapi yang dimaksud adalah salat dua rakaat tawaf. Seperti dalam hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawaf bihadzal bait wa shalla fi ayyi sa'atin syaa'a min al-laili aw an-nahar. Janganlah kalian melarang seorang pun melakukan tawaf di Baitullah ini dan salat pada waktu mana saja dia kehendaki, dari malam maupun siang. Nah, ini hadis menunjukkan salat dua rakaat setelah tawaf dibolehkan kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang. Baik. Dan seperti kita katakan tadi, ini yang lebih zahir daripada ucapan mu'alif ke gairi Makkah, pada selain kota Makkah. Kemudian yang ketiga, yang dikhususkan dari waktu-waktu yang terlarang adalah qada'ul fawa'id, mengqada' sholat-sholat yang terlewati karena tidak sengaja. Seperti kita sudah bahas sebelumnya, Nabi SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia melupakannya, hendaklah dia salat ketika dia ingat. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarahnya kecuali itu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia ingat, artinya kapan saja, walaupun di waktu-waktu terlarang, apalagi ini salat wajib, maka boleh dia lakukan. Jadi ini termasuk dalil pengkhususan, boleh mengqada salat walaupun di waktu-waktu terlarang. Yang keempat, qada'us sunan ar-rawatib. Juga dibolehkan mengqada sunnah-sunnah rawatib yang belum sempat kita lakukan. Misalkan belum sempat salat ba'diyah zuhur. Belum sempat lakukan salat ba'diyah zuhur. Karena apa? Karena kesibukan atau lupa. Maka boleh diqada setelah asar. Padahal asar waktu terlarang untuk salat. Dan ini terdapat dalil khusus, yaitu hadis Ummu Salamah, annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain ba'dal asr. Bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah asar. Fasa'alathu an dzalik. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang itu. Faqal, ya binta Abi Umayyah. Wahai anaknya Abu Umayyah. Sa'alti 'ani rak'atain ba'dal asr. Engkau bertanya tentang dua rakaat setelah asar. Fa innahu atani an-nasu min bani Abdul Qais. Sesungguhnya telah datang kepadaku sekelompok orang dari Bani Abdul Qais. Fasyagaluni 'ani rak'ataini lataini ba'da zuhri. Maka mereka menyibukkan aku dari melakukan salat dua rakaat setelah zuhur. Fahuma hatan. Maka dua rakaat yang aku lakukan setelah asar itu sebagai ganti dua rakaat setelah zuhur tadi. Artinya qada. Maka ini dalil yang mengkhususkan larangan salat di waktu-waktu tersebut. Yang kelima, as-salatu 'ala al-janazah ba'da subhi wal 'asr. Permasalahan salat jenazah setelah subuh dan asar. Ulama sepakat bolehnya salat jenazah setelah subuh dan asar. Ini ijma ulama. Seperti dinukil Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni juz kedua halaman 82. Ajma'ul ulama 'ala jawazi shalah 'ala al-janazati ba'da salati subhi wal 'asr. Ini sepakat ulama. Hanya saja yang dikhilafkan ulama, baik, ketika tiga waktu yang lain. Tadi kan 5. Ba'da subuh dan ba'da asar itu ulama sepakat boleh. 2. Sekarang 3 waktu sisanya itu dikhilafkan, yaitu ketika matahari mulai terbenam sampai dia meninggi. Kemudian ketika dia tepat di tengah-tengah sampai dia tergelincir. Kemudian ketika dia mulai terbenam sampai dia hilang sama sekali. Ini dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Yang melarang itu berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Yaitu hadis Uqbah bin Amir Al-Juhani. Sebutkan di situ, salatu sa'atin. Ada 3 waktu. Di mana Nabi SAW melarang kita sholat pada 3 waktu tersebut dan mengubur. Mengubur orang-orang mati kita. Ini kata Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW melarang. Maka di situ ada muhtamal. Kalau mengubur dilarang, berarti dilarang juga sholat pada 3 waktu tersebut. Dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Kenapa? Karena 3 waktu tersebut juga singkat sekali. Menunggu sedikit tidak ada masalah. Menunggu sedikit tidak ada masalah. 3 waktu kan singkat sekali menunggu matahari mulai terbit sampai dia benar-benar meninggi 1 tombak. Sebentar. Kemudian matahari berada di tengah-tengah sampai dia tergelincir. Kemudian matahari mulai terbenam sampai dia hilang sama sekali. Ini pendapat yang lebih hati-hati sebab ada ihtimal dari hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengubur mayit-mayit kita pada waktu tersebut. Baik. Kemudian yang keenam, yang terakhir, as-salawatul lati laha sababun. Salat-salat yang memiliki sebab. Salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, salat sunnah wudu, salat sunnah khusuf dan yang lainnya yang memiliki sebab-sebab, maka ini tidak terlarang dilakukan pada waktu-waktu terlarang tersebut sebab adanya hadis-hadis yang mengkhususkannya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Adapun dalam salat khusuf, ini salat gerhana, fa idza ra'aytumuha fafza'u ila shalah. Apabila kalian melihatnya, maka bersegeralah melakukan salat. Ini jelas menunjukkan pengkhususan. Baik, demikian pula dalam kisah Bilal tentang salat sunnah wudu yang beliau senantiasa amalkan. Setiap kali beliau batal wudu, kapan saja waktunya, beliau berwudu kemudian melakukan salat 2 rakaat tanpa mengenal waktu. Jadi ada sebab. Maka yang seperti ini boleh dilakukan karena ada dalil-dalil yang mengecualikan. Baik, inilah 6 salat-salat yang dibolehkan dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Baik, kita telah selesai dari bab mawaqitish shalah. Tapi insyaallah taala masih ada satu pembahasan lagi untuk melengkapi bab ini, akan kita bahas insyaallah taala ba'da maghrib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz Abu Bakar Sufyan, dan kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi kami beritahukan bagi para pendengar radio dakwah salafiyah, barangkali ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan Habibullah melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi harap dicatat saja nomornya di 08 5353 02 03 04. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk langsung memulai pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz, orang yang sudah batal kentut, misalkan pegang Quran yang ada terjemah, boleh tidak Ustaz? Mohon dijawab. Tidak ada dalil yang melarang, namun minimalnya hukumnya makruh kalau memegang mushaf Al-Quran. Itu dipahami dari ayat, وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحَّرُونَ. Memang yang dimaksudkan di sini adalah malaikat, tetapi dari ayat itu juga dipahami bahwasannya sepatutnya yang memegang Al-Quran itu orang yang dalam keadaan suci. Wallahu a'lam. Adapun Quran terjemahan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tidak makruh, tidak pula haram. Kalau sekedar terjemahan. Tapi kalau tanpa terjemahan, maka minimalnya hukumnya makruh. Ada orang yang mau mensantet saya. Biar saya enggak mempan santet, dan santet itu saya kembalikan pada pengirimnya. Apa yang harus saya lakukan agar tidak mempan di sandat atau di sihir? Dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Tidak ada jalan yang lain